الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبناء الطلبة حاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan bacaan kita dari matan Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh, hadis tentang keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu. Syaitan akan mendatangi salah seorang dari kalian, fayaqulu, dan dia mengatakan, man khalaqa kadha, siapakah yang menciptakan hal ini. Kemudian dia juga datang dengan soal berikutnya, man khalaqa kadha, siapa yang melakukan hal yang itu. Hatta yaqula, sampai akhir daripada pertanyaan syaitan, yaitu man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Nabi alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan, fa idza balaghahu, ketika soal terakhir tersebut sampai, falyasta'idz billah walyantah, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan, waliyantah, dan berhenti dari memikirkan soal terakhir tersebut. Dan di riwayat yang lain, Rasul alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan ketika datangnya soal tersebut, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, falyaqul, hendaknya seseorang mengatakan, amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan kepada utusan-utusannya. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tentang keimanan kepada Allah yang syaitan akan mendatangi setiap manusia. Setiap manusia tidak peduli apakah dia tua ataukah dia muda, tidak peduli apakah dia berilmu ataupun dia tidak berilmu, dia perempuan ataupun laki-laki, akan didatangi oleh syaitan. Dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sampai puncak pertanyaannya, yaitu man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Ini tujuan syaitan sebenarnya. Walaupun sebelum itu ada pertanyaan-pertanyaan, namun pertanyaan tersebut yang akhirnya puncaknya mengarah kepada hal yang ketika kita lanjutkan pertanyaannya, kita lanjutkan untuk memikirkan pertanyaan tersebut, maka kita bisa kufur, kita bisa keluar dari keimanan. Syaitan datang, dia bertanya, man khalaqa kadza, siapakah yang menciptakan hal yang indah ini. Kemudian kita menjawab, mungkin keindahan-keindahan yang diciptakan manusia, dalam hati kita terbesit soal tersebut, kita menjawab sendiri, yang menciptakan ini manusia. Kemudian datang lagi pertanyaan, man khalaqa kadza, siapakah yang menciptakan manusia? Kemudian tentu kita akan menjawab, yang menciptakan manusia adalah Allah. Puncak dari pertanyaannya adalah yang terakhir, dan ini tujuan syaitan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Ini terakhir dan ini tujuannya. Dan yang terakhir ini, ketika kita lanjutkan untuk memikirkannya, kita berusaha untuk menjawabnya, maka ini bisa menjadikan seseorang kufur, keluar dari keimanan. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam memberikan kita bimbingan. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ada tiga bimbingan yang Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, bimbingan dari Nabi ketika datang soal tersebut, yaitu bil intiha, kita berhenti, jangan pikirkan lagi, tidak perlu menoleh. Kemudian yang kedua, dengan kita berlindung kepada Allah, at-ta'awudz, kita berlindung kepada Allah minasyaitan, dari waswas syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan, berlindung kepada Allah. Karena kita tidak mampu dengan sendirinya menolak bisikan-bisikan tersebut, kita akan mampu ketika kita meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, wabil iman, dengan keimanan. Inilah tiga cara yang disebutkan oleh Rasul ketika datang pertanyaan yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman, dari keimanan, menjatuhkan kita kepada kekufuran, yaitu berhenti, memohon pertolongan kepada Allah, dan beriman, meyakini dengan kokoh terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mencoba menjelaskan satu persatu dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan yang pertama, wabil intiha, dengan kita memutus mata rantai dari pertanyaan itu. Tidak perlu kita pikirkan lagi pertanyaan terakhir, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Tidak perlu kita menjawabnya, tidak perlu kita meneruskannya. Yang diperlukan hanyalah berhenti. Kenapa? Karena kita makhluk, kita diciptakan oleh Allah, sedangkan Allah pencipta. Tentunya yang namanya makhluk penuh dengan kekurangan. Ada batasan-batasan yang diperoleh oleh makhluk yang dia tidak mampu untuk mencapai, atau tidak mampu untuk memikirkan siapa yang menciptakannya, bagaimana yang menciptakannya, tidak akan mampu. Oleh karenanya kata Nabi alaihi salatu wasalam, kita berhenti, jangan dilanjutkan, jangan coba untuk memikirkan. Ketika datang bisikan, datang pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah, kemudian dengan merasa diri terlalu cerdas, akhirnya mencoba menganalisis, mencari-cari siapa yang menciptakan Allah. Kemudian dia mendapatkan jawaban yang ternyata jawabannya menjatuhkan dia dalam kekufuran. Dia akan berpendapat, tidak mungkin Allah ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Pikiran-pikiran seperti ini akan datang ketika dia tidak berhenti. Akal manusia tidak akan mampu untuk menempuh hal tersebut. Makanya kata Syekh, fa inna Allah ta'ala ja'ala lil afkar wal uqul haddan tantahi ilaihi. Sesungguhnya Allah menjadikan untuk orang-orang yang memiliki pemikiran, memiliki akal, haddan, batasan, tantahi ilaihi, yang berhenti dia di batasan tersebut, tidak mampu dia jangkau. Pemikiran manusia ada batasan, salah satunya terhadap sifat-sifat Allah, tidak mampu dia memikirkannya. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika Allah sebutkan tentang sifatnya melihat, kita imani sifat Allah melihat. Jangan malah kita samakan dengan penglihatan manusia, walaupun terkadang manusia ataupun makhluk juga bisa melihat. Namun penglihatan Allah tentunya berbeda dengan penglihatan makhluk. Ini yang dimaksud dengan batasan, tidak mampu kita lewati. Oleh karenanya, ketika terdapat hal-hal mengenai sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, maka yang perlu kita lakukan adalah berhenti dan kita beriman terhadap apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, karena akal manusia tidak akan mampu menjangkaunya. Ini baru satu sifat, sifat melihat. Bagaimana dengan sifat-sifat yang lain, sifat-sifat yang ada pada Allah? Tentunya banyak sekali. Oleh karenanya, ketika kita melewati sifat-sifat tersebut, wajib bagi kita untuk berhenti, tidak perlu memikirkan terlalu jauh. Yang perlu kita lakukan adalah beriman dengan datangnya khabar-khabar dari Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh, fa innal makhluqat laha ibtida'un wa laha intaha. Karena yang namanya makhluk, kita ini manusia ataupun selain Allah disebut makhluk, semuanya ada permulaan dan juga ada akhirnya. Berbeda dengan Allah Jalla wa'ala, Allah berbeda dengan makhluk. Ketika makhluk ada permulaannya, ada akhirnya, Allah tidak ada permulaannya dan tidak juga ada akhirnya. Kalimat ini ketika kita telusuri, maka sangat berbahaya. Yang penting adalah beriman. Bagaimana sesuatu tersebut tidak ada awalnya? Ini berbahaya. Kita lagi membicarakan Allah, Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Berbeda dengan makhluk, ada awalnya, ada akhirnya. Seorang anak ada ibunya, ibunya ada ibunya lagi. Berbeda dengan Allah, Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tidak perlu untuk memikirkan bagaimana awalnya Allah, bagaimana akhirnya Allah, karena akal kita tidak mampu untuk menjangkau hal tersebut. Ketika kita berlebih-lebihan untuk memikirkan hal tersebut, maka terjadilah apa yang terjadi, seperti yang menimpa orang-orang ateis, orang-orang yang tidak menganggap adanya Tuhan Allah. Terlalu memikirkan, terlalu menuhankan akalnya. Apa yang terjadi? Dia tersesat, terjatuh dalam kekufuran, terlepas daripada keimanan. Ini yang terjadi. Bahkan segala sesuatu yang terjadi dari sebelum terjadinya sampai akhir dari terjadinya, itu kembalinya semuanya kepada Allah. Sesuatu yang belum terjadi atau yang akan terjadi atau yang telah berakhir, semuanya dari Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm ayat ke-42 Allah katakan wa anna ila rabbikal muntaha, sungguh kepada Rabbmu yakni Allah al-muntaha, semuanya kembali, semua perkara kepada Allah kembalinya, Allah puncaknya, tidak ada sesuatu apapun setelah Allah. Allah puncak dari segala sesuatu. Oleh karenanya ketika terbesit pemikiran datang bisikan dari syaitan yang menyebutkan siapa yang menciptakan Allah, tidak perlu kita menjawab karena tidak ada yang menciptakan Allah. Allah puncak dari segala sesuatu. Kita ulang-ulang, ketika orang berusaha untuk mencapai batasan ini, dia melompat dari batasan yang telah Allah tetapkan, dia akan tersesat, dia akan jatuh ke dalam kekufuran, terlepas dari keimanan. Ini yang terjadi. Wa anna ila rabbikal muntaha, semuanya kepada Allah kembali. Dan ini bedanya antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Apa yang datang dari Al-Quran mereka imani, walaupun terkadang tidak masuk akal pikirannya. Ini tentang Allah yang luar biasa sempurnanya, tidak masuk akal kita. Bahkan ada terjadi pada makhluk yang itu juga di luar nalar manusia, namun diyakini oleh kaum muslimin. Perjalanan Nabi alaihi salatu wasalam Isra Mi'raj, dalam semalam beliau ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dari Masjidil Haram, kemudian menuju Sidratul Muntaha, puncak. Terjadi dalam satu malam. Makanya banyak manusia pada zaman tersebut mereka enggak percaya Muhammad ini dukun, pendongeng. Beda dengan Abu Bakar, orang beriman. Datang khabar dari Muhammad, aku orang pertama yang akan percaya. Makanya beliau digelar As-Siddiq. Datang khabar dari Al-Quran, datang khabar dari Nabi-Nya tentang makhluk, Nabi Muhammad, makhluk. Yang terjadi pada makhluk saja ada yang di luar nalar manusia, bagaimana lagi yang terjadi pada pencipta makhluk? Tentunya akal-akal manusia tidak akan mampu melewati batasan tersebut. Makanya yang diperlukan hanyalah beriman. Jangan menjadi orang yang sok-sok cerdas, sok-sok bisa. Terjadi pada orang-orang yang mereka mengaku memiliki titel yang begitu banyak di depan namanya, profesor, doktor, ini itu. Namun ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, mereka kebingungan. Mereka tidak percaya. Kenapa? Enggak masuk akal mereka. Ini tadi keimanan. Berbeda antara orang yang muslim beriman kepada Allah dengan orang yang kafir. Orang yang muslim, apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari Nabi-Nya, mereka akan imani, walaupun terkadang hal tersebut tidak masuk akal mereka. فَإِذَا وَصَلَتِ الْعُقُولُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَفَتْ وَانْتَهَتْ, ketika akal-akal manusia sudah sampai pada puncaknya, yakni dia memikirkan sesuatu sudah sampai puncaknya, yaitu Allah. Kita kasih contoh, misalnya ada keindahan buatan yang diciptakan oleh manusia. Mungkin manusia menciptakan pulau yang begitu hebat di tengah laut, indah sekali. Ketika kita lihat, kita merasa takjub. Kita akan bertanya, siapakah yang menciptakan itu? Kemudian akan Ada jawaban yang menciptakan itu adalah negara ini. Kemudian siapa penghuni negara itu? Penghuni negara itu adalah ini. Sampai puncaknya, siapakah yang menciptakan orang-orang yang ada pada negara itu? Allah. Kemudian timbul lagi bisikan dari syaitan, siapa yang menciptakan Allah? Dan ini puncaknya, ini tujuan syaitan. Dari pertanyaan-pertanyaan rendah sampai ke puncaknya, dan ini tujuannya untuk menjadikan manusia kufur, jatuh keimanannya, jatuh keislamannya. Makanya ketika sampai pada puncaknya, yakni Allah, waqafat wantahat, berhenti. Jangan coba-coba untuk melangkah. Sudah berhenti. Sudah sampai kepada puncaknya. Wa anna ila rabbikal muntaha, sudah sampai kepada Allah. Tidak perlu engkau bertanya lagi. Itu sudah puncaknya, tidak ada jawaban lainnya. Fa innahu al-awwalu alladhi laisa qablahu syai'un. Karena sesungguhnya Allah al-awwal, yang maha awal. Alladhi laisa qablahu syai'un, yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Sebelum Allah tidak ada sesuatu apapun. Ada orang-orang yang coba kritis, dia akan mencoba memikirkan, berarti siapa yang menciptakan Allah kalau tidak ada sesuatu apapun? Mencoba untuk melawan batasan daripada pemikirannya. Padahal disebutkan oleh Nabi berhenti. Laisa qablahu syai'un, tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Perkara keimanan tidak mesti harus sesuai dengan akal manusia. Yang diperlukan hanyalah beriman. Wal akhiru ladzi laisa ba'dahu syai'un, dan Allah itu yang terakhir. Laisa ba'dahu syai'un, tidak ada sesuatu apapun setelah Allah. Allah yang awal, Allah yang akhir. فَأَوَّلِيَّتُهُ تَعَالَى لَا مُبْتَدَأً لَهَا مَهْمَا فَرَضَتْ الْأَزْمَانُ وَالْأَحْوَالِ. Dan sifat Allah al-awwal, yakni yang maha awal, maksudnya bukan awal seperti manusia diciptakan, berbeda, bukan seperti makhluk. Sifat awal Allah, sifat awal Allah yaitu la mubtada, tidak ada permulaannya. Kalau ada permulaannya sama seperti makhluk, dan Allah maha suci dari itu semua. Allah tidak ada permulaannya. Mahma faradat al-azman wal-ahwal, walaupun terkadang zaman berganti, keadaan terus berganti, Allah masih sama. Wa huwa alladhi awjada al-azman wal-ahwal wal-uqul, bahkan Allah yang menciptakan zaman-zaman tersebut, yang menciptakan keadaan-keadaan tersebut, akal-akal manusia, Allah yang ciptakan. Allati hiya ba'du quwwa al-insan, yang akal-akal tersebut dijadikan oleh sebagian manusia sebagai kekuatan. Manusia mencoba untuk memikirkan sesuatu dengan kekuatan akal yang Allah berikan, mencoba memikirkan tentang sifat-sifat Allah. Padahal Nabi sebutkan berhenti, dia coba untuk melampauinya. Padahal akalnya Allah sendiri yang ciptakan, tidak mampu dia lewati, tidak mampu dia untuk melewati keadaan tersebut, batasan tersebut. فَكَيْفَ يُحَاوِلُ الْعَقْلُ. Makanya bagaimana mungkin akal manusia ini bisa melanjutkan pertanyaan yang batil tersebut, ketika dia telah mengetahui Allah adalah puncak segalanya? Bagaimana mungkin akal manusia yang Allah ciptakan, ketika terbesit pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana mungkin dia akan melanjutkan pertanyaan tersebut? Man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Karena pertanyaan ini tidak mungkin untuk dilanjutkan. Tidak mungkin untuk dilebihkan permasalahannya. Karena sudah sampai pada puncaknya. Yang diperlukan hanyalah berhenti. Makanya kata Syekh di akhirnya, wal fardu alaihi, dan wajib atas mereka ketika mereka mendapati keadaan tersebut, ketika datang pertanyaan tersebut terbesit di kepalanya, al-wukuf, maka berhenti, jangan dilanjutkan. Pertanyaan batil, pertanyaan yang rusak, pertanyaan yang datang dari syaitan, jangan dilanjutkan, berhenti. Inilah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, perkara pertama yang kita lakukan ketika datangnya soal-soal yang dapat menjatuhkan kita ke dalam kekufuran, yang merusak keimanan kita. Hal pertama yaitu berhenti, jangan diteruskan. Wal amru tsani, kata Syekh, adapun perkara kedua yang perlu dilakukan seseorang ketika terbesit pertanyaan yang merusak iman, yang bisa menjatuhkan kepada kekufuran, at-ta'awudhu billahi minasyaitan, yakni memohon pertolongan kepada Allah, minasyaitan, dari syaitan. Mohon pertolongan kepada Allah dari syaitan. Fa inna hadha min wasawisihi wa ilqaihi fil qulubi, karena sesungguhnya soal tersebut, yakni soal terakhir, man khalaqallah, ini adalah waswas yang dilemparkan syaitan, fi qulubi, ke hati-hati manusia. Apa tujuannya? Untuk meragukan manusia, untuk membuat manusia ragu, fil imani bi rabbihim, untuk membuat manusia ragu dalam keimanan kepada Tuhan mereka, yakni Allah, Rabb mereka. Itu tujuan syaitan, agar mereka ragu tentang keimanannya. Wa 'alal 'abdi idza wajada dzalika, dan wajib atas seorang hamba, idza wajada dzalika, ketika datang soal tersebut, ayyasta'idza billahi minhu, maka dia berlindung kepada Allah dari pertanyaan tersebut. Wa man ta'awadza billahi bisidqin wa qawiyatin wa quwwatin, dan barang siapa yang dia berta'awudz, memohon kepada Allah perlindungan, bisidqin, dengan jujur dan dengan keyakinan yang kuat, maka Allah akan mengusir syaitan darinya. Dan was-was yang batil tersebut, bisikan-bisikan yang jelek tersebut akan sirna, akan hilang ketika kita berta'awud, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengoyakkan keimanan kita. Itu perkara kedua. Yang ketiga kata Syekh, al-amru ats-tsalitsu, adapun perkara ketiga yang wajib dilakukan oleh seorang hamba ketika datang kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendatangkan kepadanya, menjatuhkannya kepada kekufuran, yaitu dia menolak, ayyudfi'ahu bima yudadu minal imani billahi wa rusulih. Perkara ketiga yang wajib dia lakukan adalah dia menolak terhadap apa-apa yang melawan minal imani billahi wa rasulih, terhadap apa-apa yang datang yang melawan dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, ditolak, disingkirkan darinya. Inilah yang dimaksud dengan iman, menolak apa-apa yang datang dari Allah, menolak sesuatu yang datang yang menyelisihi keimanan kepada Allah. Salah satunya soal tadi, ini menyelisihi keimanan ketika kita berusaha untuk menjawabnya, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Ketika kita berusaha untuk menjawabnya, jawaban kita tersebut menyelisihi keimanan kepada Allah. Fa inna Allah wa rasulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwalu alladhi laisa qablahu syai'un. Karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengkhabarkan bahwasanya Allah Ta'ala al-awwalu, yang maha awal, laisa qablahu syai'un, yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya, wa annahu ta'ala al-mutafarridu bil-wahdaniyah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang menyendiri dalam peribadatan, dalam segala sesuatu, dalam sifat awalnya menciptakan sesuatu, tidak ada bersekutu dengan suatu apapun. Allah sendiri yang menciptakannya. Ketika sesuatu tersebut belum ada, Allah telah ada dan Allah yang menciptakan sesuatu tersebut. Allah yang menciptakan makhluk-makhluk as-sabiqah, yang terdahulu, wal-lahiqah, dan yang akan datang. Semuanya murni dari Allah. Allah yang maha awal, yang tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu yang apa Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki, Allah menciptakannya. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun yang bersekutu dengannya ketika menciptakan sesuatu apapun. Allah yang maha awal dan Allah kemudian yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karenanya, ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ketika datang was-was tersebut dari syaitan yang bisa menjatuhkan kita kepada kekufuran, merusak keimanan kita, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita berhenti darinya. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari godaan tersebut. Yang ketiga, kita beriman kepada Allah. Kemudian Syekh menyebutkan apa makna dari kita berhenti dari memikirkannya. Wabil intihai qat'u syarri mubasyarah. Dengan kita berhenti memikirkan soal tersebut, qat'u syarri, terpotong kejelekan-kejelekan secara langsung. Pertanyaan tersebut, man khalaqallah. Ketika kita berhenti, kejelekan-kejelekan yang setelahnya akan terputus. Berbeda ketika kita lanjutkan, akan datang kejelekan-kejelekan yang bisa mengakibatkan kita keluar daripada keimanan, menjatuhkan kita kepada kekufuran, sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, mencoba untuk memikirkan siapa yang menciptakan Allah. Ketika sesuatu itu ada, pasti ada yang menciptakan. Akhirnya mereka beri kesimpulan, ya tidak ada pencipta akhirnya, karena semuanya sama. Makanya ketika kita berhenti dari pertanyaan tersebut, qat'u syarri mubasharatan, maka terpotong kejelekan-kejelekan secara langsung yang setelahnya. Kemudian wabil isti'adzatu wabil isti'adzati qat'u sababi adda'i ila syarri. Kemudian yang kedua, yaitu kita berlindung kepada Allah. Hal ini bisa memutuskan sebab, bisa memutuskan sebab adda'i ila syarri, bisa memutuskan sebab yang akan muncul, kejelekan yang akan muncul ketika kita berlindung kepada Allah. Wabil imani, adapun dengan iman, maka kita akan terjaga dengan keyakinan yang benar. Kita akan senantiasa terjaga dengan keyakinan yang benar dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Ini semua kita peroleh dengan keimanan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul, tiga cara tersebut yang bisa menolak berbagai hal-hal yang bisa mendatangkan kekufuran dan bisa senantiasa mengokohkan keimanan kita, yaitu dengan kita berhenti dari memikirkannya, kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah, dan yang terakhir dengan kita beriman kepada apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini saja yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah lanjutannya akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.